Oh,

kau ada di dalam hidupku. Walau aku suka semauku dan terkadang kecewakanmu, kau tak ada cinta di dunia yang lebih baik, tak ada cinta di dunia yang lebih indah, tak ada cinta di dunia yang lebih hebat selain cinta dari dirimu. Mama, I thank you for you. Jangan pernah worry-worry, Mama. Ku gak akan nakal lagi, Mama. Ku sayang kamu. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, oh. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi terbaik dari hidup ini. Oh, oh, oh, oh, oh. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik.